Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Al-Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Kita memasuki asar Ibn Abbas, dibawakan muallif. Wa'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah, berwala yang memberikan loyalitasnya kepada seorang juga karena Allah, memusuhi seseorang juga karena Allah, dan wilayatullah artinya orang menjadi wali bagi Allah, waliullah, hanya dengan itu, kata Ibn Abbas, jika dia telah menerapkan semua itu, mencintai, membenci, berloyalitas, memusuhi, semua itu jika karena Allah, baru dia menjadi wali Allah. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalika. Kata Ibn Abbas, dan seorang hamba tidak akan mendapati rasa iman, yakni nikmatnya iman, kelezatan iman, bahkan kalaupun banyak sholatnya dan puasanya, ahli sholat, ahli puasa, siang dia puasa, malam dia sholat. Kalau yang wajib-wajib jelas, bahkan ini qiyamul lail, sholat malam, yang sunnah-sunnah, tahajud, witir, sholat duha dan yang lainnya, puasa Senin, Kamis, Dawud, semua dia jalani, ayyamul bid, dia gak akan tetap merasakan lezatnya iman sampai dia terapkan semua tadi. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala, berloyalitas karena Allah, memusuhi orang juga karena Allah, baru saat itu dia akan dapati lezatnya iman. Kata Ibn Abbas, waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Dan mayoritas, hampir keseluruhan orang di muka bumi ini, mulai zaman itu sampai detik ini, lebih-lebih lagi, adanya persaudaraan di antara mereka atau wala, orang mencintai, menghormati, mau memuliakan, memberikan loyalitasnya, hanya karena urusan dunia. Urusan dunia, karena ada ikatan dunia antara dia dengan orang itu. Ikatan itu hilang, ya sudah, hilang pula, pupus segala kehormatan, segala kemuliaan, segala cinta dan loyalitas yang diberikan padanya, hanya karena ikatan dunia. Hanya karena itu partner bisnisnya, dia butuh marketing, pada orang itu tergantung sangat kepadanya, maka dia mau tidak mau menghormatinya, memuliakannya, dijamu, di luar biasa. Ya karena dia punya pamrih. Kalau nggak gitu nggak jalan barangnya. Dunia atau bawahan menghormati sedemikian rupa, nunduk-nunduk kepada atasannya, ya karena dia bawahan atau mengincar agar dipromosikan kepada kedudukan jabatan yang lebih tinggi. Harus begitu cara mereka bekerja untuk mendapati dunianya. Wah, kata yang lainnya, kebetulan terikat dalam satu organisasi, atau itu satu partai, atau kan, coba gak ada partai itu, gak ada kenal sama partainya, gak terikat dalam satu ikatan organisasi, bukan dalam satu perusahaan, gak ada kaitannya dengan bisnis dan lain sebagainya. Apa mau orang menunduk-nunduk kepada orang itu? Mau menghormati? Gak mau, dia ngapain? Gak ada kepentingan dia dengan orang itu. Itu yang dimaksud dengan nafas. Kebanyakan orang mau memuliakan, mau mencintai, mau menghormati, mau berloyalitas kalau ada urusan dunia yang menguntungkan dirinya. Kata Ibn Abbas, dan itu la yujdi ala ahlihi syai'a, enggak berguna sama sekali bagi orangnya, enggak akan ada manfaatnya bagi mereka di dunianya, terlebih di akhiratnya kelak enggak akan ada manfaatnya. Rawahu Ibnu Jarir. Demikian asar Ibnu Abbas dibawakan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala At-Tabari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, juga Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, namun dari riwayat Ibn Umar hadisnya, dan yang lain-lainnya. Baik. Qala wa akhraja Ibn Abi Shaybah wa Ibn Abi Hatim al-jumlat al-ula minhu faqat. Ibn Abi Shaybah dan juga Ibn Abi Shaybah dalam musnadnya, musnad Ibn Abi Shaybah, beliau juga punya kitab Musannaf, beda. Ada lagi Musannaf Ibn Abi Shaybah, ini di musnadnya. Juga Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dan itu termasuk induk tafsir Bil Ma'thur, tafsir yang dengan riwayat, dan itu seperti Syekhul Islam dan A'imah sebutkan inti dan yang terpenting dalam tafsir Bil Ma'thur, tafsir dengan asar, imam yang menulis itu akan membawakan dengan sanadnya, imam sampai ke Rasulullah, Rasulullah menafsirkan ayat ini begini, atau sahabat Rasul menafsirkan seperti ini, atau imam-imam tabi'in atau atba' tabi'in, dan mereka orang paling tahu tentang Quran. Makanya paling penting tafsir dengan asar, dua induk tafsir Bil Ma'thur, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, juga Ibn Abi Hatim. Walhamdulillah keduanya matbu, tercetak. Ada yang lain, Ibnu Marduyah juga dengan sanad Tafsir Ibn Ma'thur dengan Asar. Ibn Katsir sering menukil di tafsirnya dari Ibn Marduya. Dan disebutkan yang paling besar, walaupun penulisnya belakangan, tapi kitabnya menjadi termasuk induk terbesar dalam tafsir adalah Imam Suyuti. Suyuti belakangan, akhir-akhir abad ke-9 atau memasuki abad ke-10, rahimahullah. Suyuti yang punya kitab tafsir Jalalain, itu sangat ringkas. Beliau punya kitab besar tafsir namanya Ad-Durrul Manthur. Kitab ini kelebihannya adalah dikumpulkan oleh Suyuti setiap tafsir ayat, dan kemudian beliau nukil dari kitab-kitab yang menafsirkan dengan asar tadi. Dia nukil dari Ibnu Jarir, dari Ibn Abi Hatim, dari Ibnu Marduya, sehingga luar biasa dan terbesar kitabnya. Cuman qadarullah, entah di mana kitab, tidak tahu kitab induknya, artinya dengan sanad, dan itu penting bagi thalibul ilm sehingga bisa meneliti, bisa dikaji sanadnya, di fulan ada, di sanadnya ada fulan bin fulan, dhaif atau bagaimana, thiqah. Suyuti punya dua kitab, yang satu dengan sanad, dan itu wallahualam di mana wujudnya. Yang kedua beliau ringkas dengan akar, tapi sanadnya dibuang oleh Suyuti. Langsung saja beliau katakan, berkata Mujahid, ayat ini begini. Berkata Ibn Abbas, ayat ini begini. Langsung ke sahabat atau tabi'in atau Rasul tanpa sanad. Yang tanpa sanad ada tercetak, dan itu pun cukup besar. Kamu bayangkan, kalau gak salah 12 jilid dengan tebal sekian, Durrul Manthur itu tanpa sanad. Kalau dengan sanad, besarnya seberapa, rahimahullah Suyuti. Cuman dari kitabnya Allah alam, dimana mudah-mudahan Allah tetap jaga untuk kaum muslimin. Alhasil kembali kepada hadis, qawluhu man ahabba fillah ay ahabba ahlal iman billah wa ta'atih min ajli dhalik, yang cinta karena Allah, artinya cinta orang yang beriman, cinta orang yang taat kepada Allah, karena itu maka fillah ahabba, fillah fi di situ harf, bisa itu bermakna fi sababiyah, artinya itu bermakna sebab, dan dipakai dalam bahasa Arab fi maknanya sebab, seperti hadis ma'ruf, dakhalat imra'atun an-nara fi hirra, fi hirra, seorang wanita masuk neraka fi hirra, yakni fi karena sebab seekor kucing yang dia kurung, enggak dia kasih makan, enggak kasih minum, enggak dilepas juga untuk cari makan sendiri. Alhasil fi di situ sababiyah, sebab, sebab kucing ini dia diazab dan masuk neraka. Maka kalau itu sababiyah, fillah yani min ajlillah, karena Allah, seperti mu'alif sebutkan, karena dia tahu orang ini taat, istiqomah, beriman, beribadah, bertauhid, berakhlak, mengikuti sunnah rasulnya. Atau yang kedua, fi bermakna dorfiyah. Fi bermakna berfiyah. Maka maknanya ahabba fillah, yakni fi dzatillah. Maknanya fi dinihi wa syar'i, mencintai orang karena agama Allah, karena syariatnya, bukan karena sebab-sebab dunia seperti Ibn Abbas katakan di akhir riwayat. Itu kalau dzurfiyah, bukan karena pamri, bukan karena kepentingan dunia, tapi karena fillah, fi dinillah, fi syar'illah, karena agamanya, karena syariatnya. Bisa ini, bisa itu. Fi bisa sababiyah, bisa pula dzurfiyah. Wa abghada fillah ay abghada man kafara billah wa asyraka bihi, benci orang yang kufur dan musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa fasata an ta'ati, begitu pula orang yang fasik, fasik itu fasaqa, makna asalnya keluar, terkelupas. Disebut demikian karena kefasikan orang keluar dari ketaatan, makanya itu perbuatan fasik, karena dia keluar dari ketaatan melakukan dosa dan maksiat, kefasikan. Di ajlima fa'aluhu mimma yuskhitullaha, karena yang mereka lakukan kefasikan itu maksiat membuat murka Allah, maka seorang mukmin membenci orang itu karenanya, karena perbuatannya dibenci oleh Allah. Wa in kanu aqraban nasi ilai, bahkan walaupun itu orang terdekatnya, si pelaku, walaupun orang terdekatnya. Dan banyak riwayat-riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan betul-betul mereka menerapkan ini dari Rasulnya, cinta dan benci karena Allah. Seperti sahabat Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Suatu ketika dia melihat saudaranya, sepupunya atau bermain-main dengan batu kerikil, dilempar-lempar gitu. Ya seorang dulu kalau di Arab sana, batu diletakkan di sini kemudian dibuat melempar gitu. Maka disampaikan oleh Abdullah bin Muwattal, ya akhi, wahai saudaraku, ya perbuatanmu ini enggak boleh, haram. Dilarang oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah katakan, fa inna halayan kaul adu. Karena main batu seperti itu enggak akan bisa melukai musuh. Apa gunanya? Kalau kamu latihan untuk kepentingan perang misalnya, untuk melukai bahkan membunuh musuh, enggak apa-apa, panah misalnya, tembak, batu buat apa? Kena pun ketawa orang, enggak akan mati. Bahkan Rasulullah katakan, walakinnaha taksirul sin wa tafqa'ul ain, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bahaya, bisa melukai mata kalau kena orang matanya, atau juga giginya. Nah, ini memadorotkan, permainan yang memadorotkan dan membahayakan. kemudian ditinggal. Selang beberapa waktu, beberapa hari, ketemu lagi dengan saudaranya itu, dan masih tetap main itu, main batu itu. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, ya akhi, aku sudah sampaikan kepadamu kemarin bahwa Rasulullah SAW melarang. Tetap saja kamu lakukan. Mulai sekarang jangan kau bicara dengan aku, aku pun tidak akan bicara denganmu. Begitu para sahabat Rasulullah SAW. Membenci orang yang keluar dari ketaatan. Karena perbuatannya menyalahi apa yang dilarang Rasulullah SAW. Abdullah atau Ubadah bin Samit radhiyallahu an, satu ketika di zaman Umar dikirim suatu negeri, di situ ada Muawiyah juga radhiyallahu anhum. Mungkin karena Muawiyah belum tahu larangan atau ijtihad beliau yang salah radhiyallahu an, Muawiyah membolehkan jual beli emas dengan selisih riba. Emas 1 gram misalnya ditukar dengan 1 gram setengah misalnya, haram riba. Muawiyah membolehkan karena mungkin gak tahu larangan atau yani. Tapi Ubadah mengetahui itu, cemburu kepada agamanya, marah. Maka dia katakan, gak akan aku tinggal satu atap dengan orang yang menyalahi apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Kembali Ubadah ke Madinah, disebutkan itu di daerah Syam atau sekitar itu, atau Mesir. Maksudnya dia sampaikan kepada Umar, kenapa engkau kembali, kata Umar. Ditugaskan oleh Umar sebagai da'i di sana, mengajar agama. Kata Ubadah, karena Muawiyah berkata begini, aku gak bisa tinggal di negeri satu atap dengan orang yang ini. Sampai kemudian Muawiyah ditegur oleh Umar, disampaikan padanya larangan ini. Lalu kemudian Muawiyah pun rujuk dan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan fatwanya. Asy-syahid, begitu para sahabat Rasulullah SAW. Makanya beliau katakan, walaupun itu orang terdekatnya, walaupun itu orang terdekatnya, Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, pernah suatu ketika menyampaikan hadis Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhun khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid untuk salat 5 waktu. Walaupun Rasul ingatkan, rumah mereka lebih afdol daripada masjid. Bagi wanita, salat di rumah lebih mulia, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada masjid. Tapi jika ingin mereka ke masjid, jangan dilarang, kata Rasul. Ibnu Umar sampaikan itu kepada keluarganya, anak-anaknya. Salah satu dari anak beliau disebutkan namanya Bilal. Ya, karena zaman itu kita tahu zaman fitnah, banyak perang, banyak munafikin, banyak ini, keadaan kacau, kondisi gawat, banyak pembunuhan, banyak ini namanya fitnah, peperangan. Jangankan perang, kita saja coba kalau mau misalnya lagi ada demo gede-gedean di sana, lempar-lemparan gedung dipecah, mobil dihancurin, dibakar, kira-kira ada enggak orang tua rela dan berani melepas putrinya, putri? Sana kamu belanja ke pasar, enggak akan. Tahu kondisi gitu, nak jangan keluar, nak jangan keluar, di rumah. Takut. Ini perang kondisinya, fitnah. Melihat kondisi itu, Bilal mengatakan di hadapan ayahnya, demi Allah, sumpah lagi, demi Allah aku akan larang putri-putriku atau istriku untuk ke masjid. Kalau dilihat uzurnya mungkin orang akan mengatakan masuk akal dan wajar. Tapi enggak pantas. Di satu sisi Rasulullah mengatakan jangan larang para wanita itu kalau mau ke masjid. Kemudian kamu benturkan, kamu tabrak. Dan kamu katakan demi Allah aku akan larang. Ini seakan posisimu sama seperti Rasulullah. Rasulullah katakan jangan larang, kamu kalau aku akan melarang. Bukan demikian adab seorang mukmin. Marah Ibnu Umar mendengar itu. Enggak terima dia, cemburu kepada Rasulnya. Sehingga Ibnu Umar katakan kepada anaknya Bilal ini, demi Allah aku enggak akan bicara padamu. Marah Ibnu Umar. Melihat orang yang berani, lancang kepada Rasulullah SAW. Fasik keluar dari ketaatan. Disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwa setelah itu Bilal menyesal atas statementnya yang sempat beliau ucapkan dan mau minta maaf kepada ayahnya. Ayahnya orang ulama besar dan sahabat mulia Abdullah bin Umar Ibnu Khattab, anak Umar. Saat itu Abdullah bin Umar sudah sakit parah dan mendekati kematiannya, ajalnya. Namanya biasalah kalau orang sudah sakit, anak-anaknya kan pada datang minta maaf, wajar ya. Bah, maafkan kalau fulan saya punya salah gini-gini. Bilal termasuk datang kepada Ibnu Umar, minta maaf untuk membenahi hubungannya dengan ayahnya. Ibnu Umar melihat Bilal masuk, tidak mau memandang, buang muka. Ini di sebelah sini, Bilal jalan ke sini supaya bisa tatap muka. Ibnu Umar hanya berbaring di tempat tidurnya, sakit parah. Ibnu Umar ke sebelah sini untuk bisa bertatap muka dengan ayahnya. Ini ada bila mau minta maaf, mau ini. Ngelihat bila ke sini, Ibnu Umar melengos ke kanan. Bila lari ke sini, ke arah sini, untuk bisa melihat wajah ayahnya. Ngelihat bila di sini, Ibnu Umar melengos ke sebelah kiri. Nggak mau melihat anaknya. Dan itu tidak satu pun yang dari kalangan imam dan para ulama, nggak ada yang mencela Ibnu Umar, karena itu justru itu disebutkan keutamaan dan kelebihan Ibnu Umar. Kalau orang jahil mungkin akan berkata keterlaluan Ibnu Umar, masa anaknya sendiri nggak dimaafkan, masa. Beda penilaian para ulama. Ibnu Umar melakukan itu karena kecemburuannya, ghirah, karena kecintaannya kepada Allah yang sangat tinggi, kecintaannya kepada Rasul yang sangat tinggi. Hatta orang terdekatnya gak terima Ibnu Umar, lancang lisannya. Rasul katakan jangan larang, demi Allah akan aku larang. Begitu para ulama salaf, begitu toladan-toladan kita, sahabat-sahabat Rasul SAW, orang-orang terbaik di umat ini yang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan seperti ayat di dalam Mujadilah, la tajidu qauman yu'minun billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapak mereka sendiri, anak mereka, saudara mereka, dan kerabat keluarganya yang lainnya. Begitu orang membenci orang ketika melihat orang itu bermaksiat, menentang dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasulnya, karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul sangat besar dalam dirinya. Tidak boleh ada yang menggores itu. Itu wali Allah, seperti kata Ibn Abbas. Begitu wali Allah sangat benci kepada yang maksiat kepada Allah, apalagi itu kekufuran, apalagi itu kemusyrikan. Dia sangat benci. Kebencian tentu beda dengan kedzaliman. Dia benci tidak berarti kemudian dia mendzalimi, tidak berarti kemudian dia berbuat anarkis atau semena-mena membunuh atau lah, dia benci. Kebencian taruf, dia gak akan cintai, dia gak akan mau menghormati, memuliakan, membela loyalitas kepada orang-orang seperti itu. Wawala billah, dan dia berwala kepada Allah, hadza walladzi qablahu min lawazimi mahabbatil 'abdi lillahi ta'ala. Ini dan juga yang sebelumnya tadi, tuntutan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Catatan kaki lama anak saya tulis dengan pensil. Ini yang berkali-kali diingatkan, jangan sekali-kali nyatet dengan pensil. Berkhianat sekarang, sulit untuk dibaca. Dan itu nasihat ulama, tulis dengan pena. Kalau mau nulis dengan pena, dengan ballpoint. Ini buktinya lagi, sulit untuk dibaca. Karena pensil semakin lama mungkin semakin pudar, semakin gak jelas, semakin. Tapi ballpoint insya Allah kata puluhan tahun, ratusan tahun, ya tetap jelas, tinta. Maaf. Ala kulli hal, mana tadi? Cinta, benci, berwala, loyalitas, semua itu konsekuensi dan tuntutan cinta kepada Allah. Faman ahabballah ahabbahi. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia akan mencintai orang karena Allah. orang yang taat, orang yang istiqomah, yang mentaati Allah dan Rasul, pasti akan dia cintai. Orang yang bertauhid, orang yang mengikuti sunnah Rasulnya akan dia cintai. Kalau dia jujur cinta karena Allah. Wa'ada ahla ma'siyatihi wa abghadahum. Dan dia pula akan benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Siapapun, dia tidak akan pandang bulu. Bahkan orang terdekatnya sekalipun. Tadi yang taat, yang istiqomah kepada Allah, mentaati Rasulnya, akan dia cintai, dia hormati, walaupun itu orang terjauh baginya, bukan keluarganya, bukan sanak kadang, bukan sukunya, bukan orang dekatnya, orang lain, orang asing. Tapi dia tahu orang ini istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Dia cintai karena itu. Wajahada a'da'ahu wa nasara ansarahu. Tuntutan cinta kepada Allah pula dia harus membela mukminin, para wali Allah yang membela agama Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah yang memusuhi dan memerangi agamanya, yang menentang Quran dan sunnah Rasulnya. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillah fi qalbihi qawiyat hadhihi al-a'malul murattabati 'alayha. Maka grafiknya berbanding seperti itu. Semakin kecintaan seseorang kepada Allah dalam hatinya semakin kuat, maka semakin kuat pula konsekuensi-konsekuensi tadi. Kecintaannya kepada yang taat kepada Allah semakin kuat, kebenciannya kepada yang maksiat semakin kuat, semakin besar cinta dan bencinya karena Allah, semakin sempurna cintanya kepada Allah. Berarti kalau seseorang masih saja menganggap itu berat, waduh berat bagi saya, waduh gak enak saya, wah itu orang dekat saya ya, wah itu fulan, wah ini siapa dia, teman lama mulai puluhan tahun, ini orang berat. Berarti pertanyakan pada dirimu kecintaanmu kepada Allah. Saat itu melemah, itu indikator dan bukti kecintaanmu kepada Allah pun melemah. Karena kalau kuat kecintaanmu kepada Allah, kamu gak akan seperti itu. Ada error, ada kerusakan dalam cintamu kepada Allah, sehingga masih saja kamu mau dekat dan mencintai, menghormati, memuliakan, cinta kepada orang yang maksiat dan fasik, menentang dan menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya. Pertanyakan cintamu kepada Allah. Wa bikamaliha yakmulu tauhidul 'abd. Semakin ini sempurna, semakin sempurna pula tauhid seorang hamba. Semakin sempurna imannya. Wa yakunu da'fuha 'ala qadri da'fi mahabbatil 'abdi li rabbih. Dan tadi itu melemah sehingga dia enggak membenci ya, pelaku maksiat, pelaku kefasikan. Atau dia tidak mencintai orang yang taat, orang yang istiqomah. Kelemahan dalam hal itu karena kelemahan cinta seorang hamba kepada Allah melemah. Maka itu pun ikut melemah. Famuqillun wa mustaqtirun wa mahrum. Maka manusia terbagi menjadi tiga dalam masalah ini. Ada yang muqil, minim. Ada loyalitasnya kepada ahlul iman, orang yang taat. Ada tapi tipis. Ada kebenciannya kepada pelaku maksiat tapi tipis. Sedikit. Mustaqsir, ada yang tebal dan banyak, kuat. Cinta dan bencinya karena Allah. Wa mahrum, bahkan ada pula yang terharamkan. Terharamkan. Sehingga enggak ada tersisa dalam dirinya cinta kepada orang yang taat, yang iman, yang beribadah, yang bertauhid, yang mentaati Allah dan Rasul, enggak ada cintanya. Kepada pelaku maksiat yang menyalahi perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya, enggak ada kebenciannya, terharamkan. Dan itu tampak dalam aplikasi kehidupannya, pertemanannya, pergaulannya, bersama siapa, siapa orang dekatnya, siapa yang akrab dengannya, yang sehari-hari bersamanya, siapa yang dia bisa candaria, mesra dengan itu, akan terlihat. Gak bisa disembunyikan. Gak bisa dipaksakan. Kalau itu kembalinya kepada pribadimu saja, gak bisa. Kalau bisa kamu dipaksa mesra, dipaksa kamu ceria, candaria, gembira, senang dengan orang, taruhlah misalnya, alhamdulillah, misalnya, orang yang mencaci maki bapakmu, ibumu, sama dia dicaci maki habis, bapakmu memang maling, bapakmu memang, oh jeleklah sudah pokoknya, ibumu ini memang begini, begini, begini, habis sudah bapak ibumu. Bisa kamu canda dengan orang itu, alah, merasa, wah, mesra, guyon, dekat, tiap hari kamu datang ke dia, dia datang kepadamu, kesana kemari, kelontang kelontung, duduk sana, selalu bersamanya, bisa kamu? Nggak mungkin bisa, karena kamu mangkel sama orang ini, musuh, benci. Lo kenapa? Oh, bapak ibuku dikata-katai habis sama dia. Di situ diuji kejujuran pengakuan cinta kepada Allah. Dan harus ada ini barometernya. Kalau enggak, gampang aku cinta. Betapa gampangnya kalau cuma di lisan. Aku cinta kepada Allah. Allah yang paling aku cintai. Katakan 1000 kali. Gampang, semua orang bisa. Tapi masuk ke ujian ini. Masuk ke ujian ini. Cintamu, bencimu karena Allah sejauh mana kepada orang yang taat, istiqomah, kepada orang yang maksiat, yang menyalahi ajaran Allah, ajaran Rasulnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Oleh sebab itu, ada beberapa perkara yang ulama sebutkan agar kepada pelaku maksiat, pelaku penyimpangan, kamu tidak mencintai, tidak loyalitas, tidak memuliakan mereka. Yang pertama, tidak bergaul, tidak berteman dengan mereka. Dan itu firman Allah. Fala taq'ud ba'da dzikra. Setelah kamu tahu, jangan kamu duduk bersama mereka, orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulnya. Jangan bergaul, selektiflah dalam pergaulanmu, sapa temanmu, orang dekatmu. Yang kedua, tidak menerima kebaikan mereka, karena jiwa manusia ditakdirkan cinta kepada orang yang berbuat baik padanya. Itu gak bisa dipungkiri. Orang kalau berbuat baik padamu, ngasih kamu, bantu kamu, mau gak mau kamu senang kepadanya. Al-insan majbul bihubbi man ahsana ilai. Itu sudah fitrahnya manusia. Dia senang kepada orang yang berbuat baik padanya. Oleh sebab itu dikat oleh para ulama salaf, jangan menerima bakti atau jasa kebaikan mereka. Makanya disebutkan dari Imam Abdullah bin Mubarak, juga Imam Bahlul bin Rashid Al-Qayrawani, mereka segera membalas kebaikan, disebutkan Nasrani yang memberi kebaikan mereka. Jadi diberi sesuatu begitu, entah makanan atau apa, segera dibalas, dibayar gitu. Dikasih balas dikasih, ngasih juga, sehingga impas, gak berhutang budi, gak berhutang jasa. Karena kalau dibiarkan tadi, akhirnya kamu mencintai orang yang tidak pantas untuk kamu cintai. Termasuk Imam Nawawi menyebutkan larangan untuk menghormati mereka dengan panggilan-panggilan kehormatan. Nawawi sebutkan larangan memanggil munafik atau kufar dengan sayyid. Sayyid itu artinya tuan, atau yang dimuliakan, majikan atau apa ya, penguasa, pemimpin, dituankan, itu sayyid. Gak boleh dipanggil ya sayyidi, tuanku. Berarti itu penghormatan kepadanya. Tanpa disadari, kadang orang memanggil atau menyebut orang kafir dengan panggilan yang mengandung makna ini. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, orang dipanggil dengan gelar master, tuan, maknanya. Maka kamu tanpa sadari memanggil atau menyebut nama fulan, master fulan. Orang kafir, ada apa di master ini? Panggil namanya. Ini dikatakan oleh fulan, fulan, gak usah master. Karena itu penghormatan. Sementara dia bukan orang yang pantas untuk dihormati. Kamu benci karena Allah, karena dia kufur, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam.